pijak kamarku, ditemani dua puisi tentang lara hati. Engkau adalah yang terindah sepanjang hidupku. Luka meru sisa rinai tawamu di sudut benakku, seperti kau masih di sini larut di pelukku. Prahara menerjang, kekasihku terhanyut menghilang. Ku semaikan meja kamarku, ditemani dua puisi tentang lara.